Mengapa hanyalah di diriku, mengapa hanyalah di hatiku, tiada helaian manja mesra, hati sunyi dingin membeku. Yang timbulnya siang surya, malam rembulan bertakhta, hati tak berjumpa hati, demikian hidupku. Hidupku kini.